بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Masalah ini, masalah yang kami sampaikan pada tata cara keempat, yaitu menceboki jenazah dengan pelapis tangan. Ya, ini adalah jadi pelapis tangan yang dipakai untuk menceboki jenazah itu dibuang, tidak dipakai lagi karena sudah kotor. Nah, kemudian kami tambahkan masalah hukum memandikan mayat dengan pelapis tangan. Secara umum disyariatkan mengenakan pelapis tangan dalam memandikan mayat. Artinya, setelah pelapis tangan yang dipakai tadi untuk menceboki jenazah, ya, dibuang, setelah itu mengenakan pelapis tangan yang baru. Ini untuk dua tangan. Yang tadi kan hanya tangan kiri saja untuk menceboki jenazah. Nah, adapun pelapis tangan yang baru ini untuk memandikan jenazah, jadi kedua tangan. Ya. Di sini dijelaskan bahwa secara umum disyariatkan mengenakan pelapis tangan dalam memandikan mayat. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah kami sampaikan sebelumnya tentang kisah pemandian jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya secara lengkap tidak disampaikan sebelumnya. Di sini dikutip potongannya terkait dengan pembahasan kita yang menjadi dalil tentang syariat mengenakan pelapis tangan. Faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faghsaluhu wa alaihi qamisuhu yasubbuna al-ma'a fawqa al-qamisi wa yadallikunahu bil qamisi duna aydihim. Jadi mereka pun bangkit berdiri untuk memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka memandikannya dalam keadaan gamisnya tetap melekat di tubuhnya. Nah, sudah kita bahas ini bahwa ini adalah salah satu hukum yang khusus berlaku pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan umatnya, yaitu jenazah Nabi alaihi salatu wasallam dimandikan dalam keadaan tetap mengenakan pakaian, tidak dilepas pakaiannya, beda dengan umatnya. Ya. Nah, mereka mengguyurkan air di atas gamisnya dan menggosok tubuhnya dengan tangan dari atas gamisnya. Nah, di sini bagian terakhir ini yang dijadikan dalil, yaitu sahabat yang mandikan jenazah Rasulullah SAW, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib, dibantu dua orang, siapa? Al-Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhum, dua itu yang mematikan adalah air. Ya, menggosok tubuhnya dengan tangan dari atas gamisnya. Dari atas gamisnya. Perhatikan, tidak menggosok langsung tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, amalan para sahabat radhiyallahu anhum menggosok tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan dari atas pakaiannya menunjukkan bahwa memandikan mayat dengan tangan yang dilapisi oleh kain atau sarung tangan adalah sunnah. Dari sisi itu dalilannya. Tata cara ini telah ditetapkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, hukum-hukum pengurusan jenazah, dan talkhisnya, yaitu ringkasan, ya, ringkasan Ahkamul Janaiz. Tata cara ini adalah madhab Hambali dan Syafi'i. Madhab Hambali dan Syafi'i. Kami menyimpulkan bahwa tata cara ini memiliki dua faedah. Ya. Kami menyimpulkan bahwa tata cara ini memiliki dua faedah. Ini yang kami simpulkan dari keterangan para ulama tentang tata cara ini. Faedah yang pertama, agar tidak menyentuh kemaluan depan kubur dan kemaluan belakang kubur mayat ketika melewati bagian tersebut dalam memandikannya, agar tidak menyentuh langsung dengan tangan, karena bagian itu mesti dilewati ketika jenazah dimandikan, karena sekujur tubuhnya, seluruh tubuhnya wajib dibasuh, dimandikan, tidak boleh ada luput. Nah, tentunya bagian kubul dan bagian dubur akan, ya, dilewati, digosok untuk memastikan terbasuh, termandikan. Ya. Nah, dengan mengenakan pelapis tangan ketika bagian tersebut digosok, kan tidak menyentuh langsung, karena pakai pelapis tangan. Nah, tujuan ini yang disebutkan oleh Al-Albani dalam Tarkhis Ahkam Al-Janaiz. Tarkhis itu ringkasan Ahkam Al-Janaiz. Ahkam Al-Janaiz kan sudah diterjemahkan, ya. Hukum-hukum pengurusan jenazah dari Al-Albani itu sudah diterjemahkan. Itu ada ringkasannya lagi. Lebih simpel lagi. Disebut Tarkhis Ahkam Al-Janaiz. Dibuat sendiri oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, tujuan ini disebutkan Al-Albani di talkhisnya. Di talkhis Ahkam Al-Janaiz, di ringkasannya, bukan di Ahkam Al-Janaiz, ini ringkasannya. Nah, inilah tujuan inti penggunaan pelapis tangan. Dalam memandikan mayat supaya tidak menyentuh langsung kemaluan mayat. Terkait tujuan ini, hukum menggunakan pelapis tangan adalah wajib. Yang kita bahas ini kan jenazah yang auratnya sudah memiliki hukum, yaitu pada mazhab Hambali umur berapa? 7 tahun ke atas, ya. 7 tahun ke atas. Nah. Jadi sudah tidak boleh dilihat dan disentuh kemaluannya. Jadi wajib menggunakan pelapis tangan agar tidak menyentuh langsung. Nah, ini tujuan ini. Yang kedua, agar tidak menyentuh bagian tubuh lainnya secara langsung, ya, dan memberi hasil yang lebih bersih. Nah, tujuan ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih madhab Hambali dan Syafi'i. Terkait tujuan ini, hukum menggunakan pelapis tangan hanya sunnah, mustahab, jadi tidak wajib, karena boleh menyentuh, ya, bagian tubuh jenazah selain bagian kemaluannya, tidak masalah. Nah, jadi penggunaan pelapis tangan terkait tujuan ini hanya sunnah, dan juga agar memberi hasil yang lebih bersih, ini juga sunnah. Karena tanpa menggunakan pelapis tangan sudah sebenarnya cukup, ya. Dan juga akan membersihkan, hanya saja supaya lebih bersih hasilnya lebih sempurna pakai pelapis tangan. Jadi ini hanya sunnah terkait tujuan ini. Nah, jadi ini dua faedahnya penggunaan pelapis tangan. Nah, pendapat inilah yang terbaik insyaallah, sebab dalam proses pemandian mayat setelah mencebokinya tentulah akan membasuh seluruh bagian tubuh mayat termasuk kemaluan, kubul dan dubur yang tidak boleh disentuh langsung. Nah, maka dari itu dengan mengenakan pelapis tangan yang baru setelah membuang pelapis tangan yang telah digunakan mencebokinya akan terjaga dari menyentuh kemaluan mayat, ya. Selain itu tujuan yang kedua pun tercapai, yaitu supaya hasilnya lebih bersih dan tidak menyentuh langsung bagian tubuh lainnya. Bisa difahami ya? Nah, berdasarkan hal ini barakallahu fikum, setelah membuang pelapis tangan yang pertama disyariatkan mengenakan pelapis tangan yang baru. Jadi setelah membuang pelapis tangan yang pertama itu yang dipakai mencebuki jenazah, itu sudah kotor, dibuang, ganti pelapis tangan yang baru, ya, dikenakan pada kedua tangan kanan dan kiri. Adapun Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau membantah dalam kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram itu adalah syarah penjelasan terhadap kitab Bulughul Maram karya Ibnu Utsaimin. Dalam kitab itu Ibnu Utsaimin membantah penggunaan pelapis tangan untuk tujuan yang kedua tersebut. Padahal itu adalah mazhab Hambali dan Syafi'i. Ya. Tetapi Ibnu Utsaimin menetapkan penggunaan secara kain untuk membersihkan gigi dan lubang hidung mayat. Nah, jadi untuk penggunaan pelapis tangan Ibnu Utsaimin tidak setuju. Padahal itu adalah mazhab Hambali dan Syafi'i. Yang ditetapkan Ibnu Utsaimin adalah menggunakan secara kain untuk membersihkan gigi dan lubang hidung mayat. Nanti pada tata cara berikutnya, ya, ketika mulai memandikan jenazah dari anggota-anggota wudu, ya, pada anggota-anggota wudu sebagai pengganti kumur-kumur dan istinsyak memasukkan air ke rongga hidung, ya, karena jenazah tidak bisa berkumur-kumur dan tidak bisa istinsyak, ya, istinsyak air akan masuk nanti ke mulutnya, ke hidungnya jika dimasukkan. Jadi penggantinya giginya jadi gosok, mulutnya digosok, hidungnya digosok tanpa memasukkan air, yaitu menggosoknya dengan menggunakan secarik kain. Ini yang beliau anut, yang Ibnu Utsaimin anut pada kitab yang sedang kami sarai, akan kita dapati nanti. Nah ini mazhabnya Ibnu Utsaimin. Sementara yang kita pakai adalah yang dijelaskan di atas. Yang kita pilih lebih kuat adalah menggunakan pelapis tangan. Dalilnya jelas, tujuannya jelas. Nah, dan Ibnu Utsaimin yang dibantahkan yang tujuan kedua, ya. Yang tujuan kedua yang dibantah oleh beliau. Adapun tujuan pertama ini memang tidak bisa diingkari karena itu terkait dengan pengamanan agar tidak menyentuh langsung kemaluan jenazah. Nah, ala kulli hal yang jelas, ana nukil keterangan Ibnu Utsaimin tersebut, bantahan itu terkait dengan apa yang beliau anut di sini. Nah, tetapi yang kita pilih adalah keterangan yang pertama. Nah, jadi kita menggunakan dalam memandikan jenazah kita mengenakan pelapis tangan dengan dua tujuan yang disebutkan. Ya. Tata cara yang kelima, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, yabullu khirqatan bima'in fayunadhifu biha asnan al-mayyiti wa manakhirahu. membasahi secarik kain dengan air, kemudian membersihkan gigi dan lubang hidung jenazah dengannya. Nah, ini tadi yang baru saja disinggung. Ya. Membersihkan gigi dan lubang hidung mayat, menggosok gigi, ya, rongga mulut, ya, maksudnya gigi ini rongga mulut dan lubang hidung mayat dilakukan dengan lembut. Hal ini sebagai pengganti madmadah, berkumur-kumur, dan istinsyak, menghirup air ke dalam lubang hidung dengan tarikan nafas. Alasannya akan kami terangkan nanti akan diterangkan, ya, pada tata cara yang ketujuh. Pada tata cara juga akan dijelaskan di sana oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak dimasukkan air ke rongga mulut dan hidung mayat, karena mayat tidak bisa kumur-kumur dan tidak bisa menyemburkan keluar air yang dimasukkan di mulutnya, tidak bisa berkumur-kumur sementara hidup. Juga jika dimasukkan air ke rongga hidungnya, ya, dia tidak bisa istinsar menyemburkan keluar. Jadi air itu malah akan masuk nanti, masuk ke tubuh, dan ini bisa membuat bagian tubuh tertentu dari jenazah bergerak. Oleh karena itu, ya, sebagai pengganti, ya, kumur-kumur dan istinsyak, karena tujuan dari kumur-kumur adalah membersihkan rongga mulut, dan tujuan dari istinsyak memasukkan air ke rongga hidung adalah membersihkan rongga hidung, itu terwakili tergantikan dengan pemandi mayat menggosok rongga mulutnya dan menggosok rongga hidungnya, itu sudah mewakili. Nah, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan menggunakan secarik kain untuk itu. Carikan kain tersebut kemudian dibuang untuk melanjutkan membasuh bagian tubuh berikutnya tanpa menggunakan pelapis tangan. Ini mazhabnya siapa? Mazhab Ibnu Hajar rahimahullah. Sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya mengenai tata cara yang dianut penulis Al-Utsaimin rahimahullah pada kitab ini. Adapun menurut pendapat yang kami pilih, yaitu penggunaan pelapis tangan dalam memandikan mayat, pelapis tangan itulah yang dibasahi air untuk menggosok gigi dan lubang hidung mayat, kemudian melanjutkan membasuh bagian tubuh lainnya dengan pelapis tangan itu juga. Jadi ketika kita menggunakan pelapis tangan, kita tidak perlu menggunakan lagi kain yang lain. Soalnya kita basahi air, kemudian kita gosok, ya, rongga mulutnya dan rongga hidungnya. Masalah, apakah disyariatkan menyiwaki mulut jenazah? Jadi menggunakan kayu siwak atau menggunakan sikat gigi, ambil sikat gigi, beri odol dan sikat giginya, atau pakai kayu arok, kayu siwak. Nah, paham ya? Bersiwak itu sikat gigi, ya. Nah, jadi sunnah. Perhatikan, ada yang menjelaskan tentang sunnah bersiwak. Sunnah bersiwak itu sikat gigi, ya. Itu tidak harus pakai kayu siwak yang diimpor dari Arab, ya. Nah, itu kayu arok namanya. Itu sebenarnya jenis kayunya, pohonnya namanya arok. Namanya pohon arok. Hamzah arok. Alif kam arok, itu nama pohonnya. Cuma orang Indonesia menyebutnya kayu siwak. Nah, sebut kayu siwak. Sebenarnya bukan khusus kayu itu yang bisa dipakai bersiwak, tapi kayu pohon arok itu kayu siwaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu akarnya, itu akar yang warna coklat, kan? Ya, itu akar. Bukan tangkainya, batangnya, bukan, akarnya. Ya, ketika kami dulu di berangkat ke Yaman berguru ke Syekh Mukbil, kan sempat mampir di Ma'rib, daerah Ma'rib itu, ya. Ketika itu tempatnya Abul Hasan dan Ma'rib, ketika itu belum ditahdir, ya, belum tampak manhajnya sebagai ikhwanul muslimin, ya. Masih diaku sebagai muridnya Syekh. Dia datang ke Talabatul Ilmi di sana, sempat ke sana. Ya, ada teman orang Hadromi, orang Yaman Hadromi, ngajak pergi nyari kayu siwak itu, bawa sangkur. Jadi kita gali padang pasir itu, kemudian nyari akarnya untuk mengeluarkan. Nah, itu berserabut, ya. Jadi kata ulama, semua kayu yang berserabut, ya, dan basah itu bisa dipakai untuk bersiwak. Yang penting serabutnya halus, jangan yang kasar, karena kalau kasar melukai gusi. Nah, jadi sebenarnya jika ada di negeri kita, misalnya ada, kita bisa dapat akar kayu atau batang kayu yang berserabut yang basah bisa dipakai bersiwak, itu sudah bisa mewakili. Nah, tapi tentunya beda ya, beda khasiatnya tentunya ini ya, kandungannya ini, yang kayu arok ini memang siwaknya Nabi. Nah, tapi maksud ana ingin menjelaskan bahwa sebenarnya bukan harus itu, ya, yang semakna dengan itu sudah mewakili siwak. Nah, di zaman modern sekarang, ya, lebih mudah lagi, sudah ada sikat gigi berserabut ya. Nah, pilih yang serabutnya halus. Jika serabutnya kasar, dia bisa melukai gigi. Ya. Hanya saja butuh tambahan odol, pasta gigi. Nah, apakah disyariatkan menyiwaki jenazah? Jadi kalau ada kayu siwak tadi, kayu arok, itu kita ambil kemudian kita siwak, kita apa, gosok giginya bagaimana itu. Atau jika dia ada, kita ambil sikat gigi, diberi pasta gigi, kemudian kita sikat gigi jenazah. Apakah disyariatkan melakukan itu? Nah, ini pembahasannya. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah berfatwa, aku tidak mengetahui adanya dalil dalam hadis ini. Kata Syekh Ibn Baz, saya tidak mengetahui adanya dalil dalam hadis ini. Yang disyariatkan adalah jenazah diwudukan dan dimandikan. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, diperintahkan memandikan jenazah diawali dengan anggota-anggota wudu. Nah, dan untuk wajah bagian dalam, yakni rongga mulut dan rongga hidung, ya, sebagai pengganti kumur-kumur dan istinsyak, sudah kita pelajari tadi, cukup digosok. Nah, itu yang disyariatkan. Adapun menyiwaki jenazah, disikat giginya, ya, pakai sikat gigi, ya, alat bersiwak, siwak dan sebagainya, nah, itu naam, tidak ada dalilnya. Kata Syekh Ibn Baz selanjutnya, namun jika disiwaki ketika mencuci mulutnya, menggosok mulutnya saat diwudukan, hal itu tidak mengapa. Bisa dipahami? Artinya kalau ada yang melakukan juga tidak bisa diingkari, tidak dipermasalahkan, tidak mengapa. Nah, bahas. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu disunnahkan, itu dianjurkan. Nah, karena yang Nabi perintahkan hanya diwudukan dan dimandikan. Jelas ini? Lanjut, tata cara ke-6. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, yaghsilu wajhal mayyiti wa yadayhi ila al-mirfaqaini wa ra'sahu wa rijlaihi ila al-ka'bain. Yabda'u bil yad al-yumna qabla al-yusra wa bil rijl al-yumna qabla al-yusra. Membasuh wajah jenazah, kemudian kedua tangannya sampai ke siku, kemudian kepalanya, kemudian kedua kakinya sampai ke mata kaki. Memulai dari tangan kanan lalu yang kiri, dan dari kaki kanan lalu yang kiri. Tata cara yang ke-6 ini adalah kelanjutan tata cara ke-5, yaitu mewudukan jenazah, atau maksudnya ini bukan mewudukan secara khusus ya, tetapi ini sudah bagian dari memandikan jenazah yang dimulai dengan anggota-anggota wudu. Yakni begini, mazhab yang dianut oleh Ibnu Utsaimin di buku yang kami syarah ini, yang kita pelajari, adalah mazhab langsung memandikan jenazah, tidak diwudukan terlebih dahulu secara tersendiri, tetapi langsung dimandikan, ya, dengan memulai dari anggota-anggota wudu. Jadi yang pertama kali dimandikan adalah anggota-anggota wudu, tapi bukan diwudukan, bukan. Nah, tadi kan sempat disinggung ketika menukil perkataan Syekh bin Baz tadi di atas masalah siwak itu, bahwa yang Nabi perintahkan adalah mewudukan dan memandikan. Jadi ada mazhab kedua, ya. Mazhab yang kedua itu juga akan kita pelajari nanti, yaitu jenazah diwudukan dulu. Paham ya? Diwudukan dulu, diwudukan dari awal sampai akhir, diwudukan secara tersendiri khusus. Setelah diwudukan, baru kemudian dimandikan. Paham? Jadi ada dua mazhab dan dua-duanya akan kita pelajari, akan dua-duanya akan dibahas di buku ini. Ya, yang pertama ini yang dianut Syekh Ibnu Utsaimin di buku ini yang kami jelaskan ini, yaitu langsung dimandikan, tidak diwudukan terlebih dahulu. Tetapi dalam proses pemandiannya dimulai dari mana? Dimulai dari anggota-anggota wudu, setelah itu kemudian anggota tubuh lainnya, begitu. Nah, jadi tata cara kelima dan keenam adalah membasuh anggota-anggota wudu mayat, wajah, bagian dalam dan luar. Wajah bagian dalam yang dimaksud adalah rongga mulut dan rongga hidung. Tadi cukup dengan digosok saja. Kemudian kemudian bagian luar, wajah bagian luar ya dimandikan, dibasuh dengan air. Nah, seperti di sini, yaghsilu wajha al-mayyit, membasuh wajah jenazah di permukaan wajahnya. Kemudian kedua tangan sampai ke siku, mulai dari tangan kanan, kemudian tangan kiri, ya, dari ujung jari sampai ke siku dibasuh, dimandikan. Kemudian kepala bersama kedua telinga. Membasuh kepala bersama kedua telinga, urutan berikutnya. Jadi kepala dan kedua telinga bukan diusap seperti berwudu, karena ini bukan mewudukan, melainkan memandikan dengan dimulai dari anggota wudu. Jadi makanya Syekh di sini mengatakan membasuh kepala bersama kedua telinga, karena ini dimandikan, sudah dimandikan, ya. Dan kedua kaki sampai ke mata kaki, ya, dimulai dari kaki kanan kemudian kaki kiri. Namun air tidak dimasukkan ke dalam rongga mulut dan hidung mayat, jadi wajah bagian dalam, melainkan dibasuh dengan cara menggosok gigi atau rongga mulut dan lubang hidungnya. Ini pada tata cara kelima tadi. Alasannya akan diterangkan pada tata cara ketujuh, supaya air tidak masuk ke dalam tubuh jenazah. Nah, mengawali dengan anggota-anggota wudu mayat adalah sunnah. Mengawali proses pemandian jenazah dengan anggota-anggota wudu mayat hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Nah, ini tata cara sunnah. Ini adalah pendapat Ahmad, Asy-Syafi'i, Malik dan jumhur mayoritas ulama. Dalilnya adalah hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan proses pemandian jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sebagian sahabat wanita radhiyallahu anhunna. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tentang pemandian jenazah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu putri tertua Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini sudah lewat ya keterangan tentang jenazah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab. Nah, itu jenazahnya Zainab bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibda'na bimayaminha wa mawadi'i wudu'i minha." Perhatikan bagian hadis ini, sabda Nabi ini kepada para wanita yang memandikan jenazah Zainab, putri Nabi SAW. Nabi perintahkan mereka yang mengatakan, ibda'na bimayaminiha, mulailah dari belahan kanan tubuhnya, wa mawadi'il wudu'i minha, dan anggota-anggota wudunya. Muttafaq alaih. Jadi di sini ada perintah proses pemandian jenazah dimulai dari anggota-anggota wudu. Mulailah dari belahan kanan tubuhnya dan anggota-anggota wudunya. Nah, bagaimana memahami, perhatikan barakallahu fikum, bagaimana memahami perintah Nabi yang mengatakan mulailah dari anggota-anggota wudunya? Apakah ini maknanya dimulai yakni langsung dimandikan, tetapi yang pertama kali dimandikan adalah anggota-anggota wudu, setelah itu baru kemudian bagian tubuh yang lain? Apakah itu maksudnya? Atau maksudnya diwudukan dulu? Nabi mengatakan mulailah dari anggota-anggota wudu, ya, diwudukan dulu secara tersendiri seperti ya seseorang berwudu untuk sholat dari awal sampai akhir diwudukan. Setelah itu baru kemudian dimandikan. Nah, ada dua kemungkinan makna yang dipetik dari hadisnya, dipahami dari hadis ini. Oleh karena itu ada dua pendapat yang muncul di kalangan ulama, ada dua mazhab yang muncul di sini dalam tata cara memandikan jenazah. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di sini kami nukil keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, jika kita mengatakan disunnahkan mewudukan mayat, apakah maknanya diwudukan secara hakiki dalam arti anggota-anggota tersebut dibasuh ulang saat dimandikan? Ini kemungkinan, ya salah satu kemungkinan tadi yang dijelaskan, yaitu apakah maknanya diwudukan secara hakiki, maksudnya benar-benar diwudukan dari awal sampai akhir, dimulai dengan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali dan seterusnya sampai membasuh telapaknya sampai kedua mata kakinya 3 kali dari awal sampai akhir, diwudukan secara hakiki, ya. Setelah itu baru kemudian dimandikan. Nah, jadi ketika dimandikan, anggota-anggota wudu itu dibasuh lagi tentunya. Karena yang tadi itu wudu sunnah. Ketika dimandikan, ya wajib dibasuh lagi anggota-anggota wudunya. Dan dalam proses memandikannya, ya di sini sudah tidak disunnahkan memulai dari anggota-anggota wudu, karena sudah diwudukan secara hakiki. Nah, ini kemungkinan pertama. Atau hal itu bagian dari memandikannya yang diawali dengannya sebagai pemuliaan atas anggota-anggota wudu itu. Atau kemungkinan yang kedua kata Ibnu Hajar adalah anggota-anggota wudu itu adalah bagian dari memandikannya, berarti langsung dimandikan, tidak diwudukan secara hakiki, tidak diwudukan terlebih dahulu, langsung saja dimandikan. Tetapi dalam memandikannya, anggota-anggota wudu yang mulai dimandikan itu dulu sebelum yang lainnya. Nah, yang mana ini? Apakah yang pertama atau yang kedua? Kata Ibnu Hajar, makna yang kedua lebih tampak dari konteks hadis. Makna yang kedua lebih tampak dari konteks hadis. Makna yang kedua yang mana Ibnu Hajar maksud adalah langsung dimandikan dengan memulai dari anggota-anggota. Inilah yang dianut oleh penulis Al-Utsaimin rahimahullah pada kitabnya ini. Oleh karena itu, beliau menyebutkan pada tata cara ini membasuh kepala. Membasuh kepala bukan mengusap kepala, ya. Kemudian dilanjutkan dengan membasuh anggota tubuh lainnya, yakni selain anggota-anggota wudu. Saya dipahami? Nah, adapun menurut makna yang pertama yang disebutkan Ibnu Hajar, yaitu mewudukan secara hakiki, artinya mewudukannya seperti wudu untuk sholat yang diawali dengan membasuh kedua telapak tangan mayat, kemudian menggosok gigi, rongga mulut dan lubang hidungnya, ini sebagai pengganti kumur-kumur dan istinsyak, kemudian membasuh wajahnya termasuk jenggot jika ada, kemudian membasuh kedua tangannya sampai ke siku dimulai dari yang kanan, kemudian mengusap kepalanya bersama kedua telinganya. Perhatikan, mengusap kepalanya bersama kedua telinganya karena wudu ya, mewudukan ini, jadi mengusap ya, kemudian membasuh kedua kakinya sampai mata kaki dimulai dari yang kanan. Nah, afdolnya yang lebih utama membasuh anggota-anggota wudu 3 kali 3 kali, kecuali mengusap kepala bersama telinga hanya 1 kali ya, hanya 1 kali sebagaimana sunnah ajaran Nabi SAW ya dalam berwudu. Setelah itu mulai memandikannya. Nah, setelah diwudukan secara hakiki, mulai memandikan jenazah dengan membasuh seluruh tubuhnya dari kepala hingga kaki. Urutannya mulai dari kepala ya sampai ke kaki. Nah, inilah yang difatwakan oleh beliau yaitu Ibnu Utsaimin dalam kitab Majmu' Fatawa war Rasail, dan difatwakan pula oleh Ibnu Baz, oleh guru beliau Ibnu Utsaimin yaitu Ibnu Baz. Nah, perhatikan di sini bahwa kita mendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah di buku ini yang kami syarah ini kita pelajari, beliau memilih tata cara langsung dibandingkan dengan anggota-anggota wudu terlebih dahulu yang dibandingkan. Tapi ternyata beliau punya fatwa dimuat dalam kitab Majmu' Fatawa Rasail, yakni kumpulan fatwa-fatwa dan kitab-kitab Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ternyata beliau di sana fatwanya adalah tata cara mandikan jenazah diwudukan terlebih dahulu secara hakiki. Artinya apa? Ya, artinya kita bisa menyimpulkan di sini ya bahwa keduanya bisa kita praktekkan. Nah, artinya mau memilih yang pertama silakan, mau memilih yang kedua silakan, semuanya benar. Nah, semuanya benar ya, salah satu masing-masing dari dua tata cara itu dipahami oleh ulama dari hadis. Wallahu a'lam. Tinggal yang mana yang kita anggap lebih mudah. Mana yang dianggap lebih mudah untuk saat itu untuk diamalkannya, itu yang diamalkan. Nah. Nah, inilah dua pendapat dalam masalah ini, wallahu a'lam. Ketujuh, jadi sekarang fokuskan perhatian kita bahwa yang kita pelajari sekarang ini masih tata cara yang mana ini? Ya, kita lanjut. Kita baca matan dari Ibnu Utsaimin ini. Mudah-mudahan kami salah. Ini tata cara yang mana? Langsung dibandingkan ya, tata cara yang kedua. Jadi di situ dulu. Nanti selesai itu sudah benar-benar difahami, kemudian nanti akan dijelaskan secara lengkap juga tata cara yang pertama yang disebutkan Ibnu Hajar itu diwudukan secara hakiki. Jadi ini dulu. Ini kelanjutannya. Jadi tadi langsung dimandikan, dimulai dari anggota-anggota wudu. Yang pertama dilakukan tadi apa? Anggota wudu yang pertama kan wajah kan? Jadi langsung digosok rongga mulutnya, rongga hidungnya, kemudian membasuh wajahnya. Ini semua satu kali ya. Karena ini memandikan ya, bukan wudu. Jadi satu kali saja. Kemudian kelanjutannya ketujuh, ini tadi masih keterangan terkait dengan menggosok rongga mulut dan hidung. La yudkhulul ma'u fi famil mayyit wa la anfihi iktifaan bi tanzifihima bil khirqa. Tidak disyariatkan memasukkan air ke dalam rongga mulut dan rongga hidung jenazah, karena dicukupkan dengan membersihkan rongga mulut dan rongga hidungnya dengan kain. Jadi tidak memasukkan air ke rongga mulut dan hidung mayat. Hal itu tidak disyariatkan. Kenapa? Ya, karena akan berakibat air masuk ke dalam perut jenazah. dan dapat menggerakkan bagian tertentu dari tubuhnya, yang hal itu merupakan mutlah, yakni oleh ulama dibahasakan itu mutilasi, itu penganiayaan terhadap mayat, ya, karena dibuat bergerak tubuhnya goyang gara-gara air masuk, jadi ada yang goyang gitu. Airnya kan masuk mengalir gitu di dalam, jadi ada yang goyang gitu. Ini dianggap penganiayaan terhadap mayat. Wallahu a'lam. Ya, begitu bahasa mereka. Nah, boleh jadi pula, nah, efek yang lain yang dikhawatirkan, boleh jadi pula air itu keluar karena goncangan setelah dikafani yang berakibat membasahi atau mengotori kain kafannya. Ini dikhawatirkan. Air tadi yang masuk itu justru setelah dikafani ketika diangkat ke pekuburan, dikuburkan kan goyang-goyang aja. Nah, khawatirnya keluar air itu hanya kain kafannya jadi basah, jadi kotor. Nah, itu sebabnya. Nah, sebab jenazah tidak mungkin menyemburkan air itu keluar dari mulutnya dan melakukan istinsar menyemburkan air keluar dari hidungnya, tidak mungkin. Nah, pendapat ini dinisbatkan, yakni disandarkan sebagai pendapat jumhur ulama oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Ini pula yang difatwakan oleh Ibnu Baz. Sementara itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat disyariatkannya memasukkan air ke rongga mulut dan rongga hidung jenazah. Nah, jadi barangkali ada sebagian pemandi mayat menganut mazhab ini, maka dia akan memasukkan air ke rongga mulutnya dan memasukkan air ke rongga hidungnya. Karena ini mazhabnya siapa? Asy-Syafi'i. Biasanya mazhab Asy-Syafi'i yang banyak diketahui di negeri kita. Nah, tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama selain Asy-Syafi'i, ya, berpendapat tidak disyariatkan itu, ya, karena dua alasan yang telah kita pelajari. Nah, baik, kami di sini mentarji sepertinya pendapat jumhur lebih kuat. Pendapat jumhur ini yang difatwakan oleh Ibnu Baz, difatwakan oleh Ibnu Qayyim. Lanjut atau sudah masuk waktunya? Sudah masuk? Ya. Nah, cukup berarti. Para kawan, kita lanjut pekan depan insyaallah. Nah. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.